Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-9 dari bulan Rajab 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 15 Maret 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin dalam membahas karya dari Baqiyatus Salaf Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wara'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bitta'aniqati ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah yang menunjukkan bahwa seorang yang keluar dari jalan kebenaran terbagi menjadi dua golongan atau dua jenis, yang mana alhamdulillah dua jenis tersebut telah kita bahas berdasarkan dengan syarah atau penjelasan dari Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan, dan alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan tersebut. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita akan masuk kepada kaidah yang ke-8 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa alam, berkata beliau alaihi rahmatullah, ketahuilah wa alam rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dirimu, annahu la yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman. Sesungguhnya keislaman seorang hamba belum akan menjadi keislaman yang sempurna sampai dia benar-benar memiliki 3 kriteria. Yang pertama kata Al-Barbahari alaihi rahmatullah, muttabi'an. Yang kedua musaddiqan. Dan yang ketiga musalliman. Dengan adanya 3 kriteria ini, 3 sifat ini pada diri seorang muslim, maka sempurnalah keimanan dan keislaman dia. Yang pertama yaitu muttabi'an, secara global akan kita terjemahkan, nanti penjelasannya akan dibahas oleh Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wara'ah. Muttabi'an artinya mengikuti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini pada nusus Quran was sunnah menunjukkan sempurnanya Islam dia dan sempurnanya keimanan dia apabila dia memiliki sifat muttabi'an, mengikuti apa kata nabi dia ikut. Apa yang ada di dalam firman Allah pun dia ikuti. Sifat yang kedua, kriteria yang kedua musaddiqan. Dia senantiasa membenarkan, tidak mengajak jidal, tidak mengajak berdebat ketika ketika didapati satu hukum atau satu perbuatan dia berbeda dengan hukum Al-Quran dan hukum Sunnah, maka disampaikan kepada dia hakikat hukum tersebut berdasarkan Al-Quran wa Sunnah, maka dia langsung menjadi seorang yang musaddiqan, membenarkan, menerima dengan legowo, dengan lapang dada. Kriteria yang ketiga, sifat yang ketiga, musalliman. Musalliman artinya adalah dia benar-benar menerima dengan sepenuh hati. Jadi dibedakan antara yang kedua dengan yang ketiga. Yang kedua, musaddiqan, dia membenarkan apapun firman Allah, apapun hadis Nabi, dia benarkan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Musalliman, yang ketiga, dia akan menerima dengan hati yang lapang hukum-hukum Al-Quran dan hukum-hukum sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka ini tiga sifat, tiga kriteria dari seorang yang sempurna keislaman dan keimanannya. Kemudian kata Al-Barbahari alaihi rahmatullah, faman za'ama, dan barang siapa yang menyangka, barang siapa yang mengira, annahu qad baqiya syai'un min amril islami, bahwasanya ada sesuatu yang kurang dari urusan-urusan agama Islam, dari amalan-amalan saleh yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari amalan-amalan ketaatan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menyangka, dia mengira ada yang kurang. Ada sesuatu yang masih terdapat di luar Al-Qur'an, masih terdapat di luar sunnah yang kaitannya dengan amalan ketaatan, tidak tercantum dan tidak tersurat di dalam Al-Qur'an dan hadis. Dia masih memiliki keyakinan demikian. Lam yakfinahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia meyakini atau dia tadi mengira bahwa para sahabat Nabi belum menjelaskan amalan-amalan tersebut kepada kita, disembunyikan oleh segelintir para sahabat. Maka kalau dia mengira dengan perkiraan yang demikian, maka kata al-musannif alaihi rahmatullah, al-imam al-barbahari, faqad kadzabahum, hakikatnya kaum tersebut, sekelompok muslimin tersebut, telah mendustakan apa yang ada di sisi para sahabah. Wa kafa bihadza furqatan wa ta'nan alaihim, dan ketika seorang mengira bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh para sahabat, ada sesuatu yang ditahan oleh para sahabat dalam menjelaskan hukum-hukum syariat, amalan-amalan saleh, ketaatan, dia meyakini hal tersebut, atau bukan hanya sekedar meyakini, mengira ini nampaknya ada yang disembunyikan oleh sebagian sahabat, ada yang tidak ternukil hadis-hadis Nabi kepada kita, hanya sekedar perkiraan saja, hanya sekedar az-za'mu, hanya sekedar az-zannu, maka ini dijelaskan oleh beliau, faqad kadzabahum, hakikatnya mereka telah mendustakan para sahabat. Dan cukuplah dengan perkiraan tersebut, apalagi sampai meyakini, wal'iyadzubillah, cukuplah dengan perkiraan tersebut, orang tadi, sekelompok muslimin tadi, telah menyebabkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, dan telah mencela, menghinakan harga diri mereka para sahabah yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya kata Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, fahuwa mubtadi'un dhallun mudillun. Maka jenis orang yang semacam ini masuk ke dalam deretan orang-orang mubtadi', ahlul bid'ah wal ahwa, dhallun mudill. Dia sesat dan menyesatkan orang lain. Muhdithun fil islami ma laisa minhu, dia termasuk orang yang mengada-ada satu ajaran, satu amalan, satu keyakinan yang Islam telah berlepas diri dari amalan-amalan tersebut. Nabi tidak pernah mengerjakan, para sahabat tidak pernah mengerjakan, akan tetapi mereka tetap mengerjakannya dan menganggap bahwa itu adalah amalan saleh. Ini permasalahan besar, muskilah azimah indaha ula al-mubtadi'ah. Mereka mengira bahwa apa yang tidak ada di zaman Nabi, apa yang tidak pernah dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam, apa yang tidak ada di zaman para sahabah, apa yang tidak dilakukan, diamalkan oleh mereka para sahabah adalah bahagian dari amalan soleh. Kalau memang benar yang kalian sangka itu adalah amalan soleh, kenapa Nabi tidak melakukan? Kan itu pertanyaannya. Kenapa para sahabah tidak melakukannya? Kan itu pertanyaannya. maka mereka telah menganggap hakikatnya para sahabat telah berdusta, menahan sebahagian ilmu yang mereka ketahui. Ini matan atau kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah dalam kaidah yang ke-8 ini. Dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a asy-syarhu, penjelasannya adalah hadza tatimmatu li kalamis sabiq. Ini merupakan penyempurna dari apa yang telah disebutkan kaidahnya oleh beliau pada kaidah yang sebelumnya. Faqauluhu, ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, la yatimmu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman. Belum sempurna keislaman seseorang, belum sempurna keimanan seorang hamba, hatta yakuna muttabi'an, sampai benar-benar dia menjadi seorang yang muttabi', mengikuti apa yang ada di sisi Al-Quran wa Sunnah, musaddiqan, membenarkan apa yang ada di sisi Quran wa Sunnah, musalliman, menerima dengan lapang dada apa yang ada di sisi Quran wa Sunnah, mengikuti, membenarkan, dan menerima dengan lapang dada. Mengikuti, membenarkan, dan menerima. Tiga poin yang harus kita camkan dan harus kita perhatikan. Salah satunya tidak kita kerjakan, belum sempurna keimanan kita. Hanya sekedar kita benarkan, tapi tidak kita ikuti, tidak kita terima. Masih ada yang mengganjal di dalam hati kita. Sebenarnya saya mengakui bahwa memelihara janggut adalah bagian dari sunnah Nabi. Tapi kenapa saya tidak memanjangkannya? Karena semakin panjang jenggot saya, akan semakin nampak saya seperti kambing. Akan nampak saya seperti orang-orang yang tidak memiliki wibawa. Dan yang seterusnya, dari alasan-alasan klasik. Ketika ingin meninggalkan sunnah Nabi SAW, jenggot saya kalau saya pelihara itu panjang-panjang, kaku, sulit diatur. Alasan. Walaupun dia musaddiq, membenarkan, iya ini sunnah Nabi, saya tahu. Tapi kenapa tidak muttabi'? Kenapa tidak diikuti? Nah, ini poinnya. Jadi harus bergandengan terus tiga perkara ini. Bukan hanya sekedar membenarkan, mengakui, iya itu sunnah Nabi, harus muttabi' juga. Dia ikuti. Dan bukan hanya itu, harus ada yang ketiga, musallim, dia menerima dengan lapang dada. Tanpa adanya gejolak di hati hamba tersebut. Tanpa adanya sesuatu yang menjadikan sempit dadanya, menggerutu. Kenapa saya melakukan ini? Akhirnya saya dihinakan oleh orang di kanan dan kiri saya. Tidak. Tidak demikian seorang muslim yang telah sempurna keimanannya. Kemudian kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, muttabi'an la mubtadi'an. Maknanya muttabi'an, dia senantiasa mengikuti bahagian dari Quran, bahagian dari sunnah Nabi SAW, la mubtadi'an. Dia bukan seorang yang mengada-ada. Bukan seorang yang menciptakan amalan baru, menciptakan sunnah yang baru, menciptakan ketaatan-ketaatan yang baru. Muttabi'an. Jadi memang sederhana sekali tugas kita di muka bumi ini. Tugas kita sebagai seorang muslim adalah al-ittiba' lal-ibtida'. Hanya sekedar mengikuti, tidak usah menciptakan satu hal yang baru. Dan mengikuti itu jauh lebih mudah daripada menciptakan satu hal yang baru. Dan ini wake, kenyataan yang ada. Kita bisa lihat dari permainan anak-anak kecil. Ketika mereka menyusun puzzle dengan mengikuti contoh yang ada di sampingnya, itu lebih mudah. Tapi ada puzzle permainan yang lainnya tanpa ada contohnya. Dia harus ciptakan sendiri. Sulit. Karena mengikuti itu memang fitrah dasar manusia. Tabiat dasar manusia yang namanya mengikuti langkah orang lain, itu ashal. Jauh lebih mudah. Oleh karenanya muttabi'an la mubtadi'an ini sama persis dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang mulia, innallaha yuridu bikumul yusra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kalian itu al yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin kalian itu sulit. Kalau ingin Allah Subhanahu wa taala ingin kita sulit dalam melakukan agama ini, mempraktekkan agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taklif, beban syariat. Ayo kalian ciptakan amalan-amalan yang baru. Yang mana amalan baru tersebut harus nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meraba-raba. Enggak ada barometer. Tidak ada tolak ukur. Bagaimana amalan yang bisa diterima? Dibebaskan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah tidak menginginkan hal tersebut, Allah jadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang muttabi'un. Cukup mengikuti apa yang sudah ada, ikuti sudah. Enggak usah dibuat-buat lagi yang baru. Enggak usah diciptakan lagi yang seakan-akan baru. Yang itu adalah syubhat-syubhat yang keluar nantinya membenarkan bid'ah yang ada dan yang telah mereka ciptakan dalam al-Islam. Yang mana nanti mereka akan membagi bid'ah itu terbagi menjadi dua sebenarnya. Ada bid'atun dalalah atau bid'atun sayyi'ah, ada juga bid'atun hasanah. Ada bid'ah yang jelek, inilah yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau. Iyyakum muhdatsatil umur fa inna kull muhdatsatin bid'ah. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, karena perkara-perkara yang baru itu adalah perkara kebid'ahan. Maksudnya bid'ah di sini, kata sebahagian mereka, bid'atun sayyi'ah, bid'ah yang jelek. Di sisi lain ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Apa? Seperti apa yang diucapkan oleh sebahagian para sahabah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ni'matul bid'ah hadih. Ketika melihat sekelompok kaum muslimin mengerjakan salat tarawih secara berjamaah. Ini sebaik-baiknya bid'ah, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini dibawa oleh mereka, jadi angin segar ini oleh mereka. Ini bid'ah hasanah. Umar ibn al-Khattab, siapa yang tidak mengenal? Al-Faruq. Syaitan saja takut melihat Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab lewat di satu gang, syaitan melihat di ujung gang, mencari jalan yang lain. Ini Al-Faruq ucapannya, ni'matul bid'ah hadih. Ini sebaik-baik bid'ah. Berarti bid'ah ada yang hasanah. Syubhat. Dipermainkan akal-akalnya muslimin. Logika berfikirnya kaum muslimin sengaja dibolak-balik, diombang-ambing. Ini sesatnya dan jeleknya akidah mereka. Mencari pembenaran dari apa yang mereka kerjakan. Maka tugasnya ahlul haq, tugasnya ahlus sunnati wal jamaah, tidak diam dari syubhat-syubhat macam ini. Dijelaskan apa yang dimaksudkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah tersebut. Ni'matul bid'ah hadih. Bid'ah di situ maksudnya adalah bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Ini yang baru diadakan di zaman Umar, yaitu mengerjakan salat tarawih secara berjamaah, berkumpul berbondong-bondong di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, apakah salat tarawih berjamaah tersebut pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau alaihi salatu wasallam, pernah ataukah tidak? Jawabannya yang pertama, pernah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari berturut-turut, 3 malam berturut-turut mengimami para sahabat beliau dalam mengerjakan salat tarawih. Artinya amalan ini warid, dikerjakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita muttabi', ikuti. Oh, ini pernah dikerjakan oleh Nabi, ikuti. Kalau tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak akan mungkin ada amalan tersebut. Oleh karenanya, kenapa Umar bin Khattab mengatakan bid'ah, ni'matul bid'ah hadhi, inilah bid'ah yang terbaik. Sekian lama amalan ini ditinggalkan. Di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda, ditinggalkan sunnah ini. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja 3 malam beliau melakukan salat tarawih. Malam yang keempat ditunggu oleh para sahabat, tidak keluar Nabi alaihi salatu wasallam dari rumah beliau. Malam yang kelima, keenam terus. Sampai beberapa sahabat Nabi mengatakan kepada beliau, "Kenapa ya Rasulullah, kami ingin bermakmum bersama engkau?" Wahai Rasulullah, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab iskal, permasalahan yang ada di tengah-tengah para sahabat yang terjadi ketika itu, "Aku khawatir amalan ini, yakni sholat tarawih berjamaah, nanti akan diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi rutinitas, terus dikerjakan setiap malam bulan Ramadan. Bagaimana, bayangkan kalau hal itu menjadi hal yang wajib. Sekian banyak kaum muslimin, khususnya di zaman kita sekarang, yang mendapatkan dosa karena meninggalkan sholat wajib at-tarawih di malam bulan Ramadan. Tapi karena syafaqahnya Nabi, rahmahnya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sengaja meninggalkan untuk berimam atau mengerjakan sholat berjamaah dalam sholat tarawih bersama para sahabat. Beliau kerjakan di rumahnya alaihi salatu wassalam, karena khawatir kalau terus dikerjakan maka akan turun wahyu menjadi wajib sholat tarawih berjamaah tersebut. Di zamannya Abu Bakar juga tidak dikerjakan. Sampai di zamannya Umar ibn al-Khattab baru nampak sunnah ini dihidupkan kembali. Maka keluarlah statement dari Umar ibn al-Khattab, pernyataan dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda, ni'matul bid'ah hadhihi. Jadi ini bukan dalil sebenarnya bahwasanya di sana ada bid'ah hasanah. Ini bukan hujjatun lahum, bahkan ini adalah hujjah alaihim, Ketika mereka mengatakan bid'ah hasanah, apa contohnya bid'ah hasanah? Had. Ya du'at as-sufiyah, had, ya du'at al-jahmiyah, had, ya du'at al-asy'ariyah. Di antara contohnya, kata mereka bid'ah hasanah adalah perayaan nisfu Rajab. Had, apakah pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Pertengahan bulan Rajab beliau bangkit mengerjakan salat hajat. Pertengahan bulan Rajab beliau menyarankan para sahabatnya, ayo kita bangun qiyamul lail, kita hidupkan malam ini, malam yang penuh dengan kemuliaan. Ada yang demikian? Kalau ada, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nukilkan di tengah-tengah kaum muslimin, riwayatkan di tengah-tengah kaum muslimin, biar kaum muslimin faham. Ada atau tidak yang demikian? Kalau tidak ada, berarti itulah hakikat dari kebid'ahan yang telah diciptakan oleh sebahagian mereka. Bahkan seperti yang telah kita sebutkan pada majelis-majelis yang lalu, khususnya perayaan di bulan Rajab merupakan kebiasaan yang telah dilestarikan oleh kaum muslimin yang bersumber dari mereka kaum al-jahiliyah wal-iyadu billah. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa'ra'ah musaddiqan, dia benar-benar membenarkan. Ini adalah hukum Al-Quran, ini adalah hukum sunnah Nabi SAW. La syakkan au mutaraddidan, maknanya adalah dia tidak ragu. Ini bahagian dari sunnah bukan ya? Ini bahagian dari kewajiban bukan ya? Ini bahagian dari akidah salaf bukan ya? Ragu dia. Padahal ada dalam Al-Quran, ada dalam As-Sunnah, hadis yang sahih menunjukkan hal tersebut. Menunjukkan bahwasanya misalkan Al-Quranul Karim menunjukkan bahwa yang namanya surga dan neraka itu ada. Al-Jannatu wan-nar khalidina fiha. Adalah satu hal yang kekal. Tapi karena ada syubhat dari sekian banyak sekte, sekian banyak syubhat, sekian banyak kelompok, akhirnya syubhat itu menggoyangkan logika berfikirnya. Oh ternyata ada dalil yang menunjukkan Quran yang menunjukkan syurga dan neraka itu tidaklah kekal. Illa masya'a rabbuk. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki akan hancurnya syurga dan neraka tersebut. Ayat dari Al-Quran. Langsung goyang lagi pemahamannya. Maka khawatir fillah ya ra'akumullah. Apa yang berkaitan dengan hal ini? Musaddiqan, harus kita yakin. Apa kata Al-Quran? Yakin. Ada syubhat? Lemparkan syubhat. Apa kata hadis yang sahih? Yakin. Ada syubhat? Lemparkan syubhat tersebut. Jangan ditelan syubhat-syubhat itu. Bahaya. Syubhat terus kita dengarkan. Ceramah-ceramah dari du'at ad-dalal, du'at ila abwaabi jahannam terus kita dengarkan. Penuh telinga kita, penuh pikiran kita, penuh sanubari kita dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat wal'iyadu billah. Aw mutaraddidan, dia benar-benar ragu, goncang dengan keyakinan dia sebagai seorang muslim wal'iyadu billah. Musalliman. Kemudian yang ketiga kata Syekh Al-Fauzan, yakni musalliman lil kitabi was sunnah, dia benar-benar menerima dengan legowo, dengan lapang hati, dengan lapang dadanya apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, apa yang terkandung di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lianna hadhihi al-umur mahallu taslimin wa laysat mahalla jidalin. Karena apa yang telah ada di dalam Al-Qur'an, apa yang telah ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang umat Nabi alaihi salatu wasallam adalah menerima. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Itu tugas seorang muslim. Kata beliau apa? Walaisat mahalla jidal. Bukan tugas dari seorang muslim, bukan tugas dari seorang umat Nabi alaihi salatu wasallam mendebat. Datang satu syariat yang tidak cocok dengan hawa nafsunya. Tidak masuk ke akal logika berfikirnya. Salah satu syariat yang telah ternukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mungkin keluar dari logika berpikir manusia, paling tidaknya ada dua contoh yang ingin saya sebutkan pada majelis malam hari ini. Yang pertama yang berkaitan dengan apabila ada air di satu gelas, kemudian air tersebut dihinggapi oleh seekor lalat, maka di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh beliau, kita menenggelamkan lalat tersebut, karena dijelaskan oleh Nabi satu sayap dari lalat tersebut adalah penyakit dan sayap yang lainnya merupakan penawar. Kalau logika berpikir kita, apalagi awam muslimin yang belum pernah mendengar syariat Allah Subhanahu wa taala, yang belum pernah mendalami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kondisi mereka yang pertama kali ketika melihat lalat ditenggelamkan di dalam sebuah gelas? Jijik. Ini hal yang menjijikkan. Hati-hati dari komentar-komentar semacam ini. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak masuk ke dalam logika. Naam, salahkan logika Anda. Jangan hadisnya yang disalahkan. Ditenggelamkan, sudah ditenggelamkan, setelah itu lalatnya baru dibuang. Tidak boleh langsung diangkat di ujung atau yang ada di permukaan air tersebut. Harus ditenggelamkan dulu, setelah itu baru dibuang. Ini contoh yang pertama yang tidak bisa kita ambil dengan logika berpikir. Harus kita menerima. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Rasulullah dan kami taat apa yang telah engkau sabdakan. Jangan dijidal. Jangan diperdebatkan. Wah ini kalau kita nanti penyakit seperti apa? Kalau menimbulkan diare seperti apa? Kalau. Nah, ini namanya bukan musalliman. Bukan menerima apa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Contoh yang kedua, apa yang berkaitan dengan membasuh al-khuf. Membasuh sepatu atau apapun yang menutup kaki sampai ke bahagian mata kaki. Bisa sepatu, bisa kaus kaki. Al-muhim dia harus menutupi seluruh bahagian kaki dari ujung jarinya sampai ke mata kakinya. Di antara sunnah Nabi SAW apabila kita mengenakan khuf tersebut, ketika berwudu dalam kondisi syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh para fuqaha, kita mengenakan khuf tadi, anggaplah kaus kaki yang mungkin ma'ruf di tengah-tengah kita. Kita mengenakan kaus kaki sebelum berangkat ke kantor atau sebelum berangkat kerja dan yang semisalnya dalam kondisi tahir. Kita sudah berwudu sebelumnya di rumah, kemudian kita mengenakan kaus kaki untuk berangkat bekerja. Kemudian masuk waktu zuhur, kita ingin berwudu, batal. Di pertengahan antara waktu al-fajr, berangkatnya kerja jam 7, jam 8 sampai masuknya waktu az-zuhur, batal wudu kita. Dengan kaus kaki yang telah kita pakai, kita bisa mengerjakan wudu seperti biasa. Dimulai dari berkumur atau mencuci kedua telapak tangan, kemudian berkumur sampai akhirnya membasuh kedua kaki. Yang mana membasuh kedua kaki ini kita ganti. Tanpa harus membuka kaus kaki kita, kita hanya melakukan al-mashu al-khuffain di dalam bahasa fikihnya. Mengusap, bukan membasuh, mengusap di atas dua kaus kaki kita. Diusap atas satu kali. Al-mashu, kaidah yang sudah kita ketahui bersama insyaAllah, yang namanya al-mashu di dalam bahasa fikih, dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa sunnah, al-mashu itu satu kali. Enggak ada yang al-mashu tiga kali, itu enggak ada. Ini menunjukkan kesalahan yang ada di sisi kaum sufiyah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan seorang untuk berwudu, wamsahu bi ru'usikum. Kepala kalian hendaklah diusap. Mereka tiga kali mengusap, satu, dua, tiga, ubun-ubunnya saja lagi. Ini salah sudah. Yang namanya kaidah al-mashu itu satu kali. Ini kaidah fikih. Siapapun yang mempelajari agama pasti tahu. Siapapun yang pernah belajar di Al-Azhar pasti tahu. Siapapun yang pernah belajar di Jami'atul Islamiyah pasti tahu. Siapapun yang pernah belajar di Jami'atul Ummul Qura pasti tahu. Ini kaidah ma'ruf yang diketahui oleh semua pihak yang mau belajar, yang mendalami ilmu agama. Tapi kenapa ada sebagian pihak yang masih membenarkan apa yang terjadi dalam kesalahan-kesalahan kaum muslimin pada wudu-wudu mereka? Al-mashu itu satu kali, jadi diusap satu kali, kepala diusap satu kali. Kaidah yang sudah kita ketahui. Kembali kepada al-mashu al-khuffain, mengusap kedua kaus kaki bahagian atas. Yang kotor mana? Telapak kaki atau atasnya? Telapak kakinya yang kotor, yang kena debu, kemudian yang masuk ke sepatu kita atau ke sendal dan yang seterusnya, yang menginjak lantai, yang menginjak pasir kalau dia lewati pasir. Yang kotor bahagian bawah. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alal khuffain, di atasnya yang diusap. Kok bisa yang kotor ditinggalkan malah yang bersih yang diusap? Enggak masuk logika. Tapi logika kita harus tunduk dengan Al-Quran, harus tunduk dengan sunnah Nabi SAW. Gak bisa yang namanya syariat Islam kita bahas dengan logika berfikir. Logika ini yang harus tunduk dengan syariatnya Nabi SAW. Ini beberapa contoh yang berkaitan dengan musalliman. Harus kita terima. Jangan diperdebatkan. Loh kenapa? Bagian bawahnya yang kotor, kenapa tidak bagian bawah? Satu kali pun kurang bersih itu, harus tiga kali dibersihkan. Ini mendebat namanya. Bukan musalliman, berarti belum sempurna keimanan Anda. Berarti belum sempurna keislaman Anda kalau masih mendebat apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan secara lengkap akidahnya, fikihnya, muamalahnya, manhajnya, ibadahnya, semuanya lengkap. Maka ketika datang kepada kita ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, kesimpulan-kesimpulan beragama dari beliau alaihi salatu wasallam, musalliman, kita menerima. Enggak bisa kita untuk mendebat di antara apa yang disampaikan dalam akidah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah apa yang telah kita sebutkan dari perkara-perkara yang mungkin di luar nalar seorang hamba Allah, di luar logika seorang muslim. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, dilanjutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, wala nujadilu fi hadzal amr, kita tidak boleh mendebat dalam permasalahan ini, permasalahan yang mungkin di luar nalar kita, di luar logika kita. Au nudli bi ra'yina kama yaqulun, atau kita harus menganggap apa yang ada di sisi pendapat-pendapat kita, pendapat-pendapat ahli berfikir, pendapat-pendapat para ulama, pendapat-pendapat para fuqaha. Kalau seorang imam faqih, seorang imam mujtahid saja, anggaplah empat imam madhab, al-imamu Ahmad, wal-imamu Syafi'i, wal-imam Abu Hanifah, wal-imamu Malik, empat-empatnya bersepakat. Kalau pendapat-pendapat fikih kami berlawanan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lemparkan pendapat-pendapat kami ke dinding. Artinya jangan dipakai. Pendapat kami pendapat manusia biasa, pendapatnya Nabi alaihi salatu wasallam, pendapat seorang nabi. Pendapat kami manusia biasa bisa diterima, bisa salah. Pendapat Nabi alaihi salatu wasallam pasti benar. Tidak ada kalam dzani, tidak ada ihtimal yang kedua. Tidak ada kemungkinan yang kedua dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada apakah benar ataukah salah. Mungkin benar, mungkin salah. Ini tidak berlaku dalam Al-Qur'an, dalam sunnah. Seperti yang telah kita sebutkan dalam majelis-majelis yang lalu. Yang namanya hukum Qur'an, yang namanya hukum sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Sami'na wa ata'na. Apakah nalar kita sejalan ataukah tidak sejalan? Terima. La nujadilu fi hadzal amr. Enggak boleh kita untuk mendebat dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Aunudli bi ra'yina, atau harus kita anggap, harus kita angkat pendapat-pendapat sebahagian kita, ma'a kalamillah wa kalami rasulihi. Disandingkan pendapat seorang faqih, pendapat seorang mujtahid dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disandingkan pendapat seorang alim dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Harus kita menundukkan dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah di atas pendapat-pendapat para ulama tersebut, pendapat-pendapat para mujtahidun al-fuqaha tersebut. Maka di sini khotib fillah yarakumullah, Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah memberikan kaidah penting kepada kita untuk tidak bertaklid kecuali kepada dua, Al-Quran Sunnah. Fanatik buta kepada Al-Quran dan Sunnah bukan satu hal yang bagus, yang baik, yang sunnah, bukan, kewajiban kita untuk berfanatik kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak cukup sampai dua perkara ini, Quran wa Sunnah, harus dikaitkan pemahamannya siapa. Jangan kita memahami Al-Quran dengan pemahamannya Dzul Khuwaizirah. Jangan kita memahami Sunnah dengan pemahamannya Jaham bin Sofwan. Harus kita memahami Al-Quran, memahami Sunnah Nabi SAW, dan tidak mendebat apa yang datang dari Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para salaf, orang-orang yang terdahulu. Siapa mereka? Para sahabat Nabi, orang-orang yang mulia, yang akan dibahas di sini oleh beliau. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril islami lam yakfinahu ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzabahum. Maka kata Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, barang siapa yang mengira, perhatikan, qad za'ama, dia bukan meyakini, hanya mengira, terbetik di benaknya, terbetik di logikanya, dia mengira anna qad baqiya syai'un fil amril islam, ada sesuatu. Dia mengira ada sesuatu yang tidak ada di dalam al-Islam. Afwan. Dia mengira bahwasanya ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum warḍahum, disembunyikan oleh sebahagian mereka. Disembunyikan oleh para sahabat, disembunyikan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha bin Ubaidillah dan yang lainnya dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum warḍahum. Dia mengira, menyangka bahwa apa yang ada di sisi mereka tidak semuanya ditumpahkan, tidak semuanya disampaikan kepada kaum muslimin, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya mengira, terbetik, nampaknya ada sunnah yang masih disimpan oleh Umar bin Khattab, tidak disampaikan oleh beliau. Nampaknya ada sunnah yang ada di sisi Uthman bin Affan yang tidak disampaikan ke tengah-tengah umat muslimin. Hanya sekedar satu hal yang terbetik, perkiraan, az-za'am, az-zan, Maka apa kata Al-Imam Al-Barbahari? Lam yakfinahu ashabu Rasulillah. Beberapa dari sahabat Rasul tidak menyampaikan hal tersebut. Faqad kadzabahum. Maka artinya mereka telah mendustakan para sahabat tersebut secara keseluruhan. Padahal satu orang sahabat yang didustakan. Satu orang sahabat yang dia su'udzon kepada mereka. Atau kepada dia. Dia berburuk sangka kepada seorang sahabat Nabi. Dia menta'an, mencela seorang sahabat Nabi. Uthman ibn Affan misalkan. Atau Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Itu yang dia su'udzon kepada mereka. Maka kata Al-Imam Al-Barbahari, faqad kadzabahum ay, berkata Syekh Al-Fauzan, man za'ama, barang siapa yang mengira, anna sahabata qassaru fi bayanil haqqi wa tawdihi, barang siapa yang menyangka bahwasanya para sahabat telah bermudah-mudahan di dalam menjelaskan al-haq, di dalam menyampaikan al-haq kepada umat muslimin. Dalam hal ini secara khusus para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in. Nantinya para tabi'in akan menyampaikan kepada atba' tabi'in. Atba' tabi'in akan menyampaikan kepada immatus salaf. Sampailah ke zaman kita sekarang. Itu terus silsilahnya. Teratur, rapi. Dan nama-namanya bisa dipertanggungjawabkan. Ada semua di Bukhari, Muslim. Semuanya ada lengkap. Oleh karenanya khawati filah ya ra'akumullah. Apabila ada dari kita, orang-orang terbelakang ini, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, berani mengira, berani terbetik di dalam benak mereka bahwa para sahabat telah bermudah-mudahan. Ada syariat yang tidak mereka sampaikan. Wa hamlihi linnasi anni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa perkara yang disembunyikan oleh mereka dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaz'umu anna lahu majalan ayatakallama aw yadhifu syai'an. Dahkan mereka mengira bahwa ada celah di mana para sahabat itu bukan menyembunyikan, justru menambah. Yudhifu syai'an. Justru menambah. Jadi bukan disembunyikan ajarannya Nabi, ditambah ajarannya Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi tidak boleh kita mengira, terbetik di benak-benak kita, para sahabat ada menyembunyikan. Tidak boleh pula sisi yang lain. Para sahabat ada yang menambah syariat-syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahadha yuridu syarra bin nas. Maka sekelompok orang yang memiliki perkiraan seperti ini, yang memiliki keyakinan bahkan yang seperti ini, orang-orang yang kata beliau yuridu syarra bin nas, menginginkan kejelekan, menginginkan keburukan tersebar di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin. Lianna sahabata sallallahu alaihi wasallam atau radhiyallahu anhum wa ardahum ma taraku mimma sami'u minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat seluruhnya tidak ada di antara mereka yang meninggalkan sedikit pun apa yang telah mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka dengar itulah yang disampaikan tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan. Ini para sahabat. Kenapa kita diperintahkan, diwajibkan untuk kembali kepada pemahaman para sahabat? Karena plek, persis seperti apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang disampaikan oleh para sahabat. Tanpa ada tambahan sedikit pun, apalagi pengurangan. Ini yang harus kita imani dan harus kita yakini. Aw ra'awhu syai'an illa balaghuhu lil ummati bi amanah. Atau mereka melihat salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam menyampaikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut kepada umat ini bi amanah, dengan penuh amanah. Kalau sudah dengan penuh amanah, berarti tanpa ada pengurangan dan tanpa ada tambahan dari mereka, wal iyadzu billah. Wa bayyanuhu lil ummah, dan mereka menjelaskan secara rinci apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika yuqaddam tafsirus sahabati ala tafsiri ghairihim. Oleh karenanya, tafsir yang keluar dari para sahabat, tafsir yang diucapkan, yang disampaikan oleh para sahabat, itu yuqaddam, lebih didahulukan untuk kita pelajari. Lebih didahulukan untuk kita fahami. Apa tafsirannya sahabat terhadap ayat ini? Apa tafsirannya sahabat terhadap ayat itu? Itu yang harus kita cari. Bagaimana para sahabat mentafsirkan ayat? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan al-kufru di dalam ayat ini maksudnya adalah al-kufru duna kufrin. Kekufuran yang bukan kekufuran. Artinya kekufuran yang bukan mengeluarkan seorang dari al-Islam. Barang siapa yang berhukum. Barang siapa yang berhukum. Waman lam yahkum bima anzalallah. Barang siapa yang berhukum bukan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Pemerintah, penguasa berhukum bukan dengan Al-Quran, berhukum bukan dengan sunnah. Tidak diamalkan Quran dan sunnah pada negara tersebut. Maka ayat ini mengatakan fa'ulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir. Dipegang kuat-kuat ayat ini oleh ISIS oleh kaum Khawarij, pengikutnya Dzul Khuwaisirah. Dipegang ayat ini, pemerintah kita kafir, pemerintah sana kafir, Malik Salman kafir, semuanya kafir, enggak ada yang selamat. Kembali kepada tafsir para sahabat, khususnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, imamul mufassirin, terjemahanil Quran, penterjemahnya Al-Quran, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apa kata beliau? Al-kufru duna kufrin, kekufuran yang bukan kekufuran yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekufuran yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Karena hakikatnya ayat ini ada tiga model, tiga macam, tiga jenis. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dalam ayat lain faulaika humul zalimun, dalam ayat yang lain faulaika humul fasiqun. Berarti ada kafirun, ada zalimun, ada fasiqun. Dibahas oleh para ulama al-mufassirun, dibahas oleh para sahabat, mana yang bisa dihukumi sebagai orang-orang yang kafir ketika tidak berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah, mana yang bisa dihukumi sebagai orang-orang yang fasik, mana yang bisa dihukumi sebagai orang-orang yang zalim. Kalau memang penguasa tersebut menghinakan Al-Qur'an, diinjak-injak Al-Qur'an di hadapan rakyatnya, dijadikan sebagai bahan olok-olokan, dibakar dan yang seterusnya, masuk kepada ayat al-kafirun. Faulaika humul kafirun. Tapi kalau masih memuliakan, masih sholat, masih puasa, masih soleh, masya Allah, tabarakallah, maka enggak masuk kepada yang kafirun. Immat zalimun ataukah al-fasikun. Tergantung kondisinya. Maka ini ikhwati fillah, harusnya kita kembali kepada pentafsiran para sahabah. Jangan mentafsirkan ayat Al-Quran dengan pentafsirannya Abu Bakar al-Baghdadi. Rusak pemahaman kita. Akan mudah kita mengkafirkan orang-orang yang lain, pihak-pihak yang lain, khususnya para penguasa dan pemerintah. Wal'iyadzu billah. Sedikit insyaAllah ta'ala kita sebutkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan setelah adzanul isya berkumandang. Falitafaddan al-muadzin. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Dilanjutkan oleh Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, dengan menyebutkan bahwasanya di sana ada beberapa alasan kenapa kita harus mengembalikan setiap pemahaman kita di dalam syariat ini, apakah di dalam tafsir Al-Quran, di dalam penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dikembalikan kepada mereka para sahabat. Kenapa? Seistimewa apa para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum? Dijelaskan di sini oleh beliau hafizahullah, li'annahum, alasannya adalah karena mereka para sahabat talamidhu rasuli sallallahu alaihi wasallam, talamidhu ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah murid-murid langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan kenapa kita harus mengembalikan setiap amalan kita, pemahaman kita kepada para salaf, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, karena mereka adalah murid-muridnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kita kan harus mengambil agama itu langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus jernih sumbernya, jangan ada syubhat-syubhatnya. Maka siapa orang yang langsung bertemu dengan Nabi, langsung bertatap muka dengan Nabi, langsung bermajlis dengan beliau sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat radhiyallahu anhum ardhahum. Bahkan bukan hanya itu, wasami'u minhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana, bahkan para sahabat tersebut mendengar langsung lafaz per lafaz ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada mereka. Wa sami'u minhul ahadits sallallahu alaihi wasallam, bahkan para sahabat mendengar langsung sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari lisan beliau yang mulia alaihi salatu wasallam. Wa sami'u minhu bayan al-Qur'an, dan mereka pun orang-orang yang mendengar langsung penjelasan Al-Qur'an, tafsir-tafsir Al-Qur'an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'au 'amalahu sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang melihat langsung bagaimana Nabi beramal, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam merealisasikan, mempraktekkan, mengimplementasikan firman Allah Subhanahu wa taala, sabda beliau yang beliau menganjurkan tentang perkara-perkara sunnah, dilihat langsung oleh para sahabat. Oh, demikian prakteknya, langsung melihat. Inilah keutamaan mereka para sahabat. Fanaqulu dzalika bi amanah. Maka mereka setelah melihat hal tersebut, menyaksikan hal tersebut, mereka menukilkan kisah-kisah tersebut, bagaimana cara Nabi mentafsirkan Al-Qur'an, bagaimana cara Nabi ketika mempraktekkan ayat ini dan itu, hadis ini dan itu, mereka langsung menukilkan dengan penuh amanah. Fahum lam yatruku syai'an. Mereka sama sekali tidak meninggalkan sedikit pun dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bi amanah, dengan penuh amanah yang ada di sisi mereka para as-sahabah. Dan keistimewaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum ikhwati fillah yarakumullah telah kita ketahui bersama. Kisah terakhir yang menutup majelis pada malam hari ini biidznillah taala adalah kisah yang menunjukkan luar biasanya kedudukan para sahabah, secara khusus Muawiyah bin Abi Sufyan dan secara umum para sahabat yang lainnya. Jadi masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu ardhah adalah masa kekhalifahan yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah. Jadi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar yang menjadi khalifah. Sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab. Sepeninggal Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Uthman bin Affan, afwan. Sepeninggal Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Sepeninggal Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ardhahum. Ali wafat terbunuh oleh tangan-tangan busuk dari kaum Khawarij, maka yang menjabat ketika itu menjadi khalifah yang kelima, Khalifatul Khamisah, adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sekian banyak pertikaian, fitnah timbul di masanya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa arda. Kita lewati sedikit zaman-zaman yang seterusnya, masa-masa kekhalifahan yang seterusnya, sampai ke satu khalifah yang bernama Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala. Seorang khalifah yang di masa pemerintahan beliau Islam bisa dikenal sampai ke negeri Eropa. Islam menyebar dengan penyebaran yang luar biasa, para ulama dimuliakan. Sekian banyak kesuksesan dalam kekhilafahan Umar ibn Abdul Aziz alaihi rahmatullah ternukil dari kitab-kitab sejarah. Bahkan sampai tidak ada celahnya. Kekhalifahan Umar ibn Abdul Aziz, rakyatnya sejahtera, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang miskin, semuanya aman, tidak ada celah sedikit pun. Bahkan dalam kutub ahli sejarah tidak ada satu, dua, tiga, bahkan setengah dari kesalahan Umar ibn Abdul Aziz, saking sejahteranya dan suksesnya khilafah yang dibawa oleh Umar ibn Abdul Aziz. Di sisi yang lain, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu arda, kalau disebutkan kisahnya ketika memimpin khalifah, ketika menjadi seorang khalifah memimpin pasukan kaum muslimin atau rakyat kaum muslimin ketika itu umat muslimin, maka yang disebutkan adalah kejelekan-kejelekan Muawiyah bin Abi Sufyan. Gagalnya khalifah beliau, pertikaian, fitnah, penuh pertumpahan darah dan yang seterusnya, dipojokkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu arda. Satu pertanyaan disampaikan kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu taala an Al-Imam ibn Mubarak alaihi rahmatullah, dari kalangan a'immatus salaf. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak alaihi rahmatullah. Maka Al-Imam ibn Mubarak ditanyakan oleh seorang penanya, "Wahai Imam, apa pendapatmu tentang Muawiyah bin Abi Sufyan khalifah yang kelima dan Umar ibn Abdul Aziz alaihi rahmatullah? Mana yang lebih afdal masa kepemimpinannya, masa kekhilafahannya?" Bahkan sebelum kita menukilkan jawaban dari Ibnu Mubarak alaihi rahmatullah, bahkan masa pemerintahan khalifah Umar ibn Abdul Aziz disebutkan oleh sebahagian para ahli sejarah, beliaulah khalifatul khamisah, beliaulah khalifah yang kelima yang pantas. Jadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Umar ibn Abdul Aziz alaihi rahmatullah. Muawiyah tidak dianggap karena gagal. Ini yang ekstrim. Maka dijawab oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak alaihi rahmatullah. Apa kata Abdullah ibn Mubarak? Wallahi, dimulai dengan ucapan demi Allah, turabun fi anfi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda ahsan bikathir min Umar ibn Abdul Aziz. Demi Allah, kata Abdullah ibn Mubarak, debu, debu yang ada di hidung Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu arda, debu, satu debu tipis yang ada di hidung Muawiyah bin Abi Sufyan, jauh lebih baik dibandingkan seorang Umar ibn Abdul Aziz. Bukan Muawiyahnya, debunya saja itu jauh lebih baik dibandingkan Umar ibn Abdul Aziz. Satu orang Umar ibn Abdul Aziz yang masa kekhalifahannya luar biasa dibandingkan dengan debunya seorang sahabah, enggak ada apa-apanya. Bahkan ternukil dari a'immatus salaf yang lainnya bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan khairun min alfi Umar. Satu orang Muawiyah bin Abi Sufyan itu lo jauh lebih baik, jauh lebih ahsan dibandingkan 1000 Umar bin Abdul Aziz. Bayangkan. Walaupun masa pemerintahannya disoroti sekian banyak kesalahan-kesalahan, sekian banyak kegagalan, tapi posisi beliau, kondisi beliau, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu sebagai seorang sahabat, tidak ada yang bisa menandingi radhiyallahu taala anhu arda. Tetap walaupun semulia apapun Umar bin Abdul Aziz, 1000 Umar enggak bisa dibandingkan oleh satu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu arda. Ini satu orang sahabat dan keumuman para sahabat demikian dengan alasan-alasan yang telah disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan di dalam karya ini yang telah kita bacakan tadi. Kenapa mereka menjadi orang yang sangat istimewa? Kenapa mereka menjadi orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul jannah? Maka khawatir fillah yarakumullah, tidak pantas ada di antara kita yang menta'an, mencela seorang sahabat, apalagi seluruh atau sebahagian besar mayoritas jumhur dari para sahabat kita cela. Maka ini satu hal yang menunjukkan bahwa mereka yang mencela para sahabat tersebut adalah orang-orang yang tidak bisa diambil akidahnya, tidak bisa diambil ilmunya, tidak bisa kita jadikan sebagai panutan di dalam kita beragama al-Islam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, ini insyaallah ta'ala yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ada sedikit pertanyaan, satu atau dua yang bisa kita jawab yang nampaknya penting. Bismillah, afwan, bagaimana membantah ucapan Amir Jemaatut Tabligh? Luar biasa. Amir Jemaatut Tabligh yang menyatakan bahwa kalau kita mau merasakan manisnya iman, bisa harus khuruj, atau kita harus khuruj. Jadi Amir Jemaat Tabligh mengatakan bahwa kalau kita mau merasakan manisnya iman, kita harus khuruj. Sebagaimana teh yang ditaruh gula namun tidak diaduk, maka kita tidak akan merasakan manisnya teh tersebut. Berarti khuruj sama dengan mengaduk-aduk. Dan mengapa mereka menjauhi ilmu-ilmu masail tapi malah sibuk dengan ilmu-ilmu fadail? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Amin wa iyyakum. Allahul musta'an. Kalau yang mengatakan ini sekelas Amir, artinya Amir kan pemimpin, da'i, syekh, maka sebenarnya tidak pantas. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baru kemarin kita bahas, alhamdulillah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, hadis yang sahih. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man kunna fihi wajada fihi halawatul iman." Man kunna fihi thalathun. Man kunna fihi wajada fihi halawatul iman. Ada tiga perkara yang apabila kita di dalam perkara tersebut kita meyakini keyakinan-keyakinan tersebut, kita beramal dengan amalan-amalan tersebut, amalan tiga perkara ini thalathun man kunna fihi wajada bihi halawatul iman, kita akan mendapati manisnya keimanan. Tiga perkara disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin baru kita bahas, pertama, kedua, ketiga. Lantas kenapa seorang dai harus membuat sebuah pernyataan, membuat sebuah statement, membuat sebuah kesimpulan bahwa kalau kita ingin merasakan manisnya keimanan harus dengan khuruj? Kemana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak kita tunduk kepada ucapan beliau, tidak kita patuh kepada ucapan beliau? Oh, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tiga perkara yang bisa membantu kita untuk merasakan manisnya keimanan. Satu, dua, tiga, selesai. Berarti kita telah muttabian, musaddiqan, musalliman. Selesai. Untuk apa kita membuat pernyataan yang baru, kesimpulan yang baru yang tidak pernah keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaannya, apakah Anda sederajat kemuliaannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu jawabannya tidak. Jadi kalau sudah mengaku tidak sederajat kemuliaannya dengan Nabi alaihi salatu wasallam, kenapa harus membuat kesimpulan baru? Kenapa tidak mau tunduk kepada, tidak mau patuh kepada hadis beliau sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah melakukan al-khuruj 3 hari, 7 hari, 40 hari, 3 bulan dan yang seterusnya di zaman kepemimpinan beliau, di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai Nabi dan Rasul, apakah pernah? Kalau jawabannya pernah, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalilnya kalau memang kalian orang-orang yang jujur. Kalau tidak pernah, berarti Nabi SAW tidak merasakan manisnya keimanan. Wah, bahaya. Nabi SAW tidak merasakan manisnya keimanan. Kenapa? Karena beliau belum khuruj. Belum sempat ke India, belum sempat ke Pakistan, belum sempat ke Bangladesh. A'udzubillah minat dalali wal hawa. Ini penyimpangan-penyimpangan dalam akidah yang ada di sisi jemaatut tabligh, yang harusnya kita berbenah untuk tidak pintar atau untuk tidak bermudah-mudahan di dalam mendengarkan kesimpulan-kesimpulan atau statement serta pernyataan dari mereka. Karena hati-hati kita ini lemah, khawatir kita akan menjadi orang-orang yang terikut dengan syubhatnya. Kalau syubhat ini bisa kita bantah, alhamdulillah. Kalau tidak bisa dibantahkan, kita akan ikut khuruj bersama mereka. Dan seperti apa yang disampaikan di akhir pertanyaan tadi, kenapa mereka sibuk dengan perkara-perkara fadail sementara meninggalkan masail, itulah mereka. Karena di antara akidah mereka, jangan kita sibuk dengan ilmu-ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i itu adalah sesuatu yang bisa mengeraskan hati seorang hamba. Ini akidah mereka. Padahal Nabi SAW luar biasa, sekian banyak hadis-hadis yang telah kita ketahui, sangat memberikan al-hathu, sangat memberikan anjuran kepada umat beliau untuk terus bertalabul ilm, terus menuntut ilmu syar'i. Bahkan beliau mengatakan marhaban marhaban ya talibul ilm, selamat datang wahai para penuntut ilmu. Inilah perbedaan akidah yang ada di sisi kaum jemaatut tabligh dengan mereka yang senantiasa komitmen dengan akidah as-salaf, yaitu akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya jawab pada kesempatan kali ini dan menutup sekaligus majelis malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.